chaka. Dwi warna kebanggaan bangsa Indonesia. Betapa indah dan gembira, oh, lambai melambai menyerukan salam perjuangan. Maju terus pantang mundur selangkah membela nusa dan bangsa. Lambaian sang merah putih melindungi pahlawan negara, melaksanakan pelita yang mulia dengan jiwa raga.